Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadith 21 ba'd al-mi'ah. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاء الآخرة. معاذ بن جبل صلاة بسم رسول صلى الله عليه وسلم صلاة إشاء إلى مجال مأموم ثم يرجع إلى قومه. Kemudian beliau kembali ke kaumnya. فيصلي بهم Salabi maksudnya mengimami mereka. Beliau pulang ke kaumnya, beliau pun mengimami kaumnya tilkas salah, ya salat isya tersebut. Ya, dan kata ulama kita, salatnya Mu'adz bersama Rasul adalah salat yang wajib, sehingga salatnya beliau bersama kaumnya adalah salat sunnah. Tidak mungkin Mu'adz bin Jabal ia menjadikan salatnya bersama Rasul sebagai salat sunnah, baru kemudian satu wajib bersama kaumnya. Sehingga dari sini, mereka ulama kita menyatakan, menunjukkan bolehnya imamah al-mutanaffil, bolehnya seorang yang sedang salat sunnah menjadi imam bagi yang sedang salat wajib. Kaumnya salat wajib. Ada pun Mu'adz salat sunnah. Karena beliau telah salat wajib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini data dalil ya bolehnya beda niat antara makmum dengan imam. Karena Mu'adz salat sunnah, para sahabatnya kaumnya salat wajib. Allah rahimahullahu taala hadis tsani wasalatsun tsani wal isrun ba'da mi'ah an As bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di panas yang terik. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu fil ard. Jika salah seorang kami tidak mampu untuk meletakkan langsung keningnya ke lantai, ke tanah, ke bumi, basata thawbah, dia pun menghamparkan ya kainnya, fasajada alaih, dan sujud dengan hail, dengan penghalang antara tanah, antara bumi, ya lantai dengan telinga thawb tersebut. Sebelumnya ikhwan rahimakumullah, kata para ulama kita, tidak ada pertentangan, tidak ada tanakut antara hadis ini dengan hadis Abdul bin Umar sebelumnya yang tadi kita baca di Ba'da Dzuhur. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah, dengan hadis ini. Kenapa demikian? Karena hadis ini dimungkinkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat setelah cuaca dingin, tetapi athar syiddatul har, tapi athar ini bekas ya panasnya terik masih ada di lantai, masih ada di tanah, masih ada di pasir. Sehingga para sahabat ya sebagian mereka tidak bisa langsung menempelkan keningnya, langsung menempel di tanah, di lantai, atau di pasir, karena sisa-sisa panas yang tadi ada. Sehingga, apa namanya, ia pun menghamparkan thawbnya untuk menjadi alas agar tidak panas. Hadis yang tidak kita baca, hadis Ibnu bin Umar dan Buhairah adalah anjuran atau perintah untuk menunggu dingin. Jangan pas ketika cuaca masih panas dikumandangkan qomat atau azan. Bahkan dapat riwayat ketika azan mau azan kata Rasul abrid, mau azan kata Rasul abrid. Iya. Itu yang dilarang. Itu yang diperintahkan untuk menunggu dingin. Jangan ketika masih cuaca sangat panas melakukan sholat zuhur. Adapun ini cuaca sudah dingin tetapi asar Iya, pengaruh sisa-sisa panas masih ada. Itu maksud dari sini tidak ada pertentangan antara hadis Anas dengan hadis Ibnu Umar. Syaikhul Muslimin rahimahullahu taala menyebutkan dari faedah hadis ini, kata beliau, ya al-Asqal rahimahullahu taala, seorang salat tidak ada penghalang. Tidak menggunakan penghalang antara kening dia dengan lantai. Kenapa? Karena para sahabat melakukannya ketika ada hajah. Para sahabat melakukan ketika ada hajah. Menunjukkan hukum asalnya, ya, yang aula, yang afdal, tidak ada penghalang antara dia, antara kening dia dengan tempat salat. Nah, para sahabat membentangkan thaubnya ini karena ada hajah panas. Ya, tidak bisa mereka ya meretakkan kening karena panas, sehingga mengharuskan adanya alas penghalang antara kening dengan lantai atau antara kening dengan pasir tanah di sana. Allah rahimahullahu ta'ala, hadith as-sadis wal isrun ba'da al-mi'ah an Abi Allah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum bi thawbil wahid laysa 'ala atiqihi minhu syai. Seorang tidak diperkenankan salat dengan memakai satu thawb dalam keadaan tidak ada di pundaknya suatu pun. Ya, misalnya seorang yang sedang ihram, yang mudah, dia hanya pakai pakaian bawahnya aja, tidak menutup dengan ridanya pundaknya. Ini tidak diperkenankan. Ya, ketika hanya memakai thawb wahid, hendaknya ada yang menutupi atik dia, pundak dia. Qala rahimahullahu ta'ala, hadith Rabi' al-Isrun badamiyah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thawman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaqud fi baitihi. Barang siapa yang memakan thawm atau basal, hendaknya dia menjauhi kami, menjauh dari masjid kami, dia duduk di rumahnya, tidak ke masjid. Wa utiya bi qidrin fihi qutrawatun min buqul wajada laha rihan. Sudah dibawakan satu wadah, iya, sayuran yang ada di situ beras dapati bau yang tidak sedap. Fas'ala, boleh bertanya. Wahbir fiha min al-buqul. Faqala qarribuha. Kata Rasulullah, dekatkan. Tidak pada sahabat. Palamarahu aklaha, palamarahu kari aklaha. Ketika beliau melihat, beliau itu tidak senang untuk memakannya. Qala hul, silakan dimakan. Fa'ini unaji man la tunaji. Qarahimahullahu ta'ala, wan Jabir, an Nabi SAW qala, man akala al-basala, wa'l-thuma, wa'l-qurrath, falakrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan basal, makan thum, makan kurrat, ya, dia janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat juga merasa terganggu dengan apa yang banu adam terganggu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan adab duhul masjid, adab ke masjid. Ya, seorang yang memakan basal, thum, tidak diperkenankan dia apa namanya ke masjid. Dia bisa makan basol, makan thum dengan memasaknya. Ya, dia hilangkan baunya dengan cara memasaknya, mematangkannya. Kalau dalam keadaan mentah tidak boleh dia masuk ke masjid dalam keadaan baru makan thum atau basol. Sehingga barang siapa yang dia tidak sengaja, bukan dalam rangka hilah, dalam rangka ya berkelit supaya tidak ke masjid, dia kebetulan makan seperti ini, maka udzur bagi dia untuk tidak sholat berjamaah. Kalau memang bukan dalam rangka hilah. Kemudian yang terpenting juga dari sini menunjukkan malaikat yang merupakan ya merupakan marifat Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, memiliki ihsas, memiliki indra, sehingga malaikat pun terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Bau yang bau Adam juga mengganggu malaikat. Mereka memiliki ihsas Nah, Allahu a'lam. Wa barakallahu fiik.